Aku Citra Kirana. Aku mau cerita sedikit nih soal hijabku. Dulu aku berhijab karena peran aku. Tapi setelah 5 tahun, aku memutuskan buat jadiin hijab sebagai komitmenku. Otomatis, aku harus menjaga kesegarannya dong. Karena hijabku adalah titik suksesku. Nah, biasanya kalau abis aktivitas di luar seharian, hijab kan suka bau apek banget tuh. Tapi buat aku enggak. Sampai pada nanya, "Ciki, pakai parfum apa sih? Wangi banget." Aku bilang, "Aku pakai yang baru." Wah, mereka langsung pada penasaran, "Pakai apa? Pakai apa?" Aku jawab, "Aku pakai Royal Parfum Series by Soclean Hijab Black Velvet. Pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaianku. Fresh Guard formulanya menjaga kesegaran di serat kain terhalus dan rapat. Royal Active Touch-nya tebar parfum mewah dan elegan sepanjang hari. Aku dan hijabku jadi segar dan wangi terus. Royal Parfum Series by Soclean Hijab Black Velvet, scent for success."